mu'ahadah, mu'raqabah, mu'hasabah, mu'aqabah, mu'jahadah. Tatkala kita ditimpa musibah atau tertipu oleh kepalsuan, kala tergiur bunga kehidupan, terbujur rayu godaan setan, tergelincir dan jurang nifaq dan riya. Jika hati hampa nilai ruhaninya, tiada kekuatan untuk memberi, hampa dari cahaya petunjuknya, keikhlasan, muraqabah dan ketakwaan. Berhentilah di terminal ruhiyah, agar kalah nafsu amarah, tipu daya yang rindah kemungkaran, selamat dari jurang ujub nifaq dan riya. Berhentilah di terminal ruhiyah, agar sadar bahwa dunia fana, agar selalu ingat kematian dikala dunia mencengkram jiwa. Bermujahadah dalam beribadah, bermuakobah pada kehilafan, bermuhasabah dari penyakit jiwa, bermuraqabah dengan keagungannya, bermuahadah dalam syariat. Tatkala kita ditimpa musibah atau tertipu oleh kepalsuan, kala tergiur bunga kehidupan, terbujuk rayu godaan setan, tergerincir dalam jurang nifaq dan riya. Berhentilah di terminal ruhiyah, agar kalah nafsu amarah, tipu daya yang perindah kemungkaran, selamat dari jurang ujub nifaq dan riya. Jika hati hampa nilai ruhania, tiada kekuatan untuk memberi, hampa dari cahaya petunjuknya, keikhlasan, muraqabah dan ketakwaan. Berhentilah di terminal ruhia, agar sadar bahwa dunia fana, agar selalu ingat kematian dikala dunia mencengkam jiwa. Bermujahadah dalam beribadah, bermuakobah pada kehilafan, bermuhasabah dari penyakit jiwa, bermuraqabah dengan keagungannya, bermuahadah dalam syariat.